Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di kesempatan ini. Saya Hilbram Dunar. Kembali sama-sama kita menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Seperti biasa, Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraisy ya. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir kembali di studio dari Majelis Ta'lim Zahratul Jannah dan juga Al-Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Terima kasih waktunya bisa hadir di sini. Dan kami akan membahas mengenai surah Ar-Ra'd ayat 12. Kita mulai dari ayat 12. Ini melanjutkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mulai Pak Quraisy? Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu, episode-episode yang lalu sudah dikemukakan sekian banyak tanda kuasa Allah sekaligus menggambarkan kelemahan manusia. Ayat-ayat yang lalu juga kita sudah singgung bahwa salah satu sifat Allah adalah Al-Muta'al. Al-Muta'al itu adalah yang maha tinggi, ketinggian yang menjadikan siapa yang berusaha menandingi Tuhan atau beranggapan bahwa dirinya sempurna sambil angkuh, maka Allah menunjukkan kelemahannya dan kebutuhannya kepada Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an. Dialah yang menampakkan kepada kamu kilat. Lihat kilat. Pertemuan antara arus negatif dan positif, awan negatif dan positif, kilat. Itu menjadikan ada di antara kamu yang takut, ada juga yang mengharap. Atau bisa dua-duanya sekaligus. Paling tidak orang yang ada di areal terbuka takut disambar petir. Iya. Orang yang ada di daratan, petani, mengharap. Mengharap apa? Hujan turun. Di sisi lain, petir juga bisa menimbulkan keinginan dan harapan. Sekarang ini sudah ada upaya-upaya manusia untuk memanfaatkan petir itu sebagai daya alternatif. Petir punya banyak manfaat. Apa misalnya manfaatnya? Itu air yang membeku di atas, kalau kena petir, dia pecah-pecah turun menjadi hujan. Petir menjadikan sekian banyak jenis tumbuhan semakin baik. Itu pengaruh petir. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bukan hanya untuk menimbulkan rasa takut, tapi juga menimbulkan harapan-harapan dalam berbagai bentuk. Wa yunshi'us sahaba tsiqal. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan awan yang berat. Apa maksudnya awan yang berat? Awan itu ada, awan itu seperti kehamilan. Dia mengandung butir-butir air. Semakin banyak butir air yang dikandungnya, semakin berat dia. Begitu dia sampai pada satu derajat beratnya, turun itu air. Angin menggiring awan itu, apa butir-butir air yang ada di sekelilingnya digiring, dikumpul, habis. Itu yang dimaksud. Dia yang mengatur itu. Nah, kita berhenti sejenak. Manusia sekarang ada upaya menurunkan hujan ya. Iya. Itu betul bisa. Tetapi mari kita lihat, apakah yang menurunkan hujan itu dia yang menciptakan butir-butir air? Tidak. Sudah ada di atas, ya kan? Oke. Apakah dia yang menciptakan sistemnya? Tidak. Dia hanya memanfaatkan sistem yang ditetapkan Allah. Dia tahu, oh ini tergiring, maka dia lakukan hal yang serupa dengan itu. Tapi yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh pelajari sistem itu untuk kita manfaatkan, dan itu yang dimanfaatkan sekarang, mengalihkan hujan ke tempat lain, menurunkan di sini supaya katanya supaya Jakarta jangan banjir, lantas ada pesawat ya, ya, yang mengalihkan hujan, dipindahkan. Dipindahkan itu upaya manusia, tetapi upayanya itu berdasar pengetahuan yang diperolehnya dari Allah dan pemanfaatan sistem yang ditetapkan Allah. Baik. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Itu halilintar, itu guruh bertasbih sambil memuji Allah. Ini gimana nih bertasbih sambil memuji? Memangnya guruh itu, halilintar itu punya kehidupan? Bisa bertasbih dia, dia bisa bicara. Nah, bagus. Kalau ibu berkata tidak bisa, ada penafsiran buat ibu yang berkata tidak bisa. Malaikat bertasbih karena mendengar guntur. Kita bertasbih karena mendengar guntur atau tidak? Kita disuruh bertasbih, teman-teman guntur. Jadi seakan-akan guntur itu yang bertasbih, sebenarnya kita yang bertasbih. Itu orang-orang yang menafsirkan semacam itu yang sangat rasional. Saya mau berkata begini lagi, kita lihat di Quran. Kita ambil dulu yang mudah-mudah. Itu tumbuhan merasa atau tidak? Ya. Merasa. Merasa. Jadi dia punya kehidupan yang beda dengan kehidupan kita. Paling tidak ibu bisa lihat tumbuhan yang merasa itu apa itu. Kalau dipegang terus dia mohon malu ya. Ya. Merasa kan putri dia. Putri malu. Putri malu. Ada penelitian-penelitian yang menunjukkan ada seorang petani tua yang begitu sayang pada tumbuhannya, dia siram, dia ini, itu dia mekar. Begitu orang tua ini meninggal, yang atur anaknya sudah tidak semekar dulu. Karena apa? Dia punya perasaan. Saya suka nonton bola. Saya biasa lihat kalau ada orang mau tendangan penalti, itu dia ambil bolanya, dia cium. Iya. Apa itu hidup? Segala sesuatu punya kehidupannya. Tapi berbeda dengan kehidupan kita. Itu sebabnya nanti ada ayat Al-Quran menyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu di suratul Isra. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, tapi kamu tidak tahu bagaimana caranya bertasbih. Jadi tadi yang berkata oh itu manusia yang bertasbih karena dengar guntur, gak benar dong. Guntur bertasbih, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya dia bertasbih, ya kan? Jadi segalanya hidup ini hidup, Bu. Ada caranya dia bertasbih, tapi kita tidak tahu. Yang penting dia bertasbih disertai dengan memuji Allah. Saya terangkan, kita juga bertasbih memuji Allah atau tidak? Bagaimana kalau ruku? Baca apa kalau ruku? Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kenapa begitu? Kita gabung antara mensucikan Allah dan memuji Allah. Itu ada hikmahnya, kita lanjutkan sebentar. Menarik, tapi sabar dulu karena Anda akan mengetahui hikmahnya seperti apa. Tetap bersama kami di Metro TV tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi rangkaian program Ramadan di Metro TV, Tafsir Al-Misbah, Rahmat Semesta Alam tentunya, dan langsung ke kelanjutan dari apa yang diceritakan tadi oleh Pak Quraish Shihab. Ya, jadi saya ingin berkata, kita waktu ruku, waktu sujud, menyucikan Allah sekaligus memujinya. Kenapa itu? Orang yang puji seseorang, supaya pujiannya tepat, dia harus mengenal betul orang itu. Ya kan? Ada satu orang Anda tidak kenal, Anda tidak bisa memujinya dengan benar. Bisa jadi berlebih, bisa jadi berkurang. Nah, kita kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana besarnya Allah itu, bagaimana agungnya Allah itu. Tapi kita mau puji. Maka sebelum kita puji, kita berkata, ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Terpuji. Jangan sampai pujian saya ini tidak sesuai dengan kebesaranmu. Maka saya mensucikanmu, bukan saja mensucikanmu dari kekurangan, mensucikanmu dari pujian saya. Puji Allah, Tidak cukup pujian Allah. Untung Allah ajar kita bagaimana memujinya. Dan untung yang diajarnya kepada kita memujinya itu singkat sekali. Apa itu memuji Allah? Alhamdulillah, sudah selesai. Jadi itu sebabnya semua mensucikan Allah, menafikan dari Allah segala kekurangan. Kata Imam Ghazali, bukan saja kekurangan yang negatif, tetapi kekurangan dalam pujian saya. Nah, itu halilintar memuji Allah seperti itu. Wal malaika, malaikat juga memuji Allah karena takut. Boleh jadi dia takut ditimpa amarah Allah. Boleh jadi dia takut jangan sampai orang-orang beriman atau manusia terkena bencana. Oke. Wa yursilus sawa'iq, Allah mengirim petir, mengirim kilat, mengirim aneka. Maka itu memungkinkan untuk ditimpa siapa yang dikehendaki Allah. Ada orang disambar petir kan? Nah, ada juga tidak. Itu yang mengatur Allah dengan kebijaksanaannya. Lalu mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya, terus menerus membantah, terus menerus mengingkari keesaan Allah. Padahal Allah sangat keras siksanya. Mereka lupa. Kita lihat, lahu da'watul haq, milik Allah, bagi Allah doa yang benar. Apa maksudnya? Selama Anda berdoa dengan benar, Allah akan mengabulkan. Ya kan? Boleh jadi langsung, boleh jadi dia tunda, boleh jadi dia ganti dengan yang lebih baik. Lahu da'watul haq, itu satu makna. Makna yang kedua, Allah memiliki ajakan, ajaran yang benar, tidak salah. Baru dia katakan, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai. Adapun tuhan-tuhan, dewa-dewa yang dimohonkan oleh penyembah-penyembah berhala itu tidak dapat memenuhi keinginan mereka sedikit pun. Perumpamaannya, baru diberikan perumpamaannya, kabasiti kafaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Saya beri contoh. Sumur, saya menurunkan tangan saya ke sumur. Tangan saya yang saya turunkan ini, telapak tangan saya ini mau ambil air. Kira-kira kalau dari sumur saya ambil air, seandainya tangan saya sampai ke sumur, airnya bisa sampai di, tidak bisa. Kenapa tidak sampai? Dia bocor. Ya kan? Orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti orang yang menurunkan kedua telapak tangannya ke sumur. Telapak tangannya tidak, belum tentu sampai ke sumur. Kalaupun sampai ke sumur dan ambil air, itu belum tentu bisa, tidak bisa sampai ke mulutnya karena jatuh di mulut. Begitu orang yang berdoa kepada selain Allah, siapapun yang Anda doakan. Gambaran yang luar biasa itunya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang-orang yang mengingkari Tuhan itu tidak lain kecuali tidak ada guna. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal ashal. Kepada Allah sujud semua apa yang di langit dan di bumi. Manusia juga sujud. Paling tidak sebahagian dari diri manusia sujud. Orang kafir sujud atau tidak? Dia tidak sujud ya. Tapi mari kita lihat sujudnya bagaimana itu orang kafir. Dia bisa atur denyut jantungnya? Tidak. Tidak bisa. Harus taat. Dia bisa atur peredaran darahnya? Tidak. Nah, semua tunduk kepada Allah. Kalau benda-benda, kalau alam raya selain manusia, selain jin, itu ada yang membangkang, tetapi hanya sebagian yang dia dapat membangkang. Kalau yang lainnya tunduk. Matahari tunduk, bulan tunduk, bintang-bintang tunduk, bayang-bayang tunduk, semua tunduk. Itulah yang kemudian kita maksud dengan hukum-hukum alam. Hukum alam itu adalah hukum-hukum Tuhan yang berlaku terhadap alam raya ini. Dia sujud. Api punya potensi membakar. Sujud ya. Tapi kalau Tuhan berkata jangan bakar, bisa enggak? Bisa. Buktinya Nabi Ibrahim. Bisa kan? Tuhan wakarhan wazilaluhum bilghudui wal asal. Begitu juga bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya juga tunduk. Terkadang panjang, iya. Terkadang pendek. Tuh. Saya kira kita nanti kita lanjutkan lagi. Kita break dulu sebentar seperti biasa, tapi setelah ini pasti kita tidak kemana-mana karena akan ada juga beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Quraish Shihab yang mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa hadir langsung ke studio Metro TV. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Ini adalah rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Sebelum saya akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu di sini yang hadir untuk bertanya kepada Pak Quraish, juga pertanyaan yang sudah kami rekam sebelumnya, kita lanjutkan dulu Pak. Saya lanjutkan sedikit lagi, satu ayat lagi. Qul marrabbus samawati wal ard. Tanyakanlah kepada mereka itu. Tanyakan pada semua manusia. Siapakah Tuhan semua langit dan bumi? Tidak ditunggu jawaban mereka. Langsung qul Allah, katakanlah Allah. Karena tidak ada jawaban kecuali itu. Orang-orang musyrik pun, orang-orang yang tidak percaya Allah pun pasti akan berkata Allah paling tidak sebelum dia mati. Paling tidak Fir'aun yang mengaku Tuhan sebelum mati, karena itu fitrah manusia, ada dalam diri setiap orang. Fitrah ini terkadang keras, terkadang lemah. Kalau semakin dekat orang kepada kebaikan, semakin keras itu suaranya, Allah, Allah, Allah, Allah. Semakin jauh, semakin tidak terdengar lagi. Tetapi sebelum mati, dia pasti percaya. Itu sebabnya di sini tidak usah tunggu jawaban, jawab aja langsung Allah. Qulillah, baru dikatakan. Kalau demikian, tanyakanlah pada mereka, apakah kalian mengangkat selain Allah Tuhan-Tuhan yang menjadi penolong-penolong kalian? Mereka itu yang kalian sembah selain Allah, yang kalian mintai selain Allah, tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat untuk dirinya, tidak juga memiliki kemampuan untuk menolak madarat untuk dirinya. Untuk dirinya aja dia tidak bisa beri manfaat. Bagaimana dia mau beri manfaat orang lain? Itu la yamlikuna li anfusihim naf'an wa dharra. Qul, kalau begitu tanyakanlah wahai Nabi Muhammad, samakah orang yang buta dan orang yang melek? Sama atau tidak? Tidak sama. Tidak. Samakah aneka kegelapan dengan cahaya? Tidak. Saya pernah terangkan dalam salah satu episode, ayat ini menjelaskan empat hal. Orang yang beriman itu melek, terbuka matanya, terbuka mata hatinya, dan dia ada lihat cahaya. Orang yang melek tapi gelap bisa melihat atau tidak? Tidak. Tidak. Orang yang beriman melek, pikirannya terbuka, dan dia lihat cahaya. Orang yang kafir, dia buta, ya kan, dan tidak lihat cahaya. Kalau seandainya dia melek, buta tapi bisa menyadari ada cahaya, bagus. Sudah buta, tidak ada lagi cahaya sama dia. Hatinya buta, tidak mau lagi mempelajari ajaran-ajaran ilahi. Oke, ada hal lain yang menarik di sini yang saya ingin katakan. Itu ulama-ulama memperhatikan, kalau Al-Quran menyebut kegelapan dan cahaya bergandengan, itu selalu kegelapan itu bentuknya jamak, sedang cahaya bentuknya tunggal. Kenapa begitu? Kegelapan itu banyak macamnya. Kebodohan itu kegelapan, ya. Kekufuran itu kegelapan. Nafsu yang mendorong kepada keburukan itu kegelapan. Setan itu kegelapan. Teman yang buruk itu kegelapan. Banyak kegelapannya. Kalau cahaya cuma satu. Siapa yang tidak mendapat cahaya dari Allah tidak lagi dapat cahaya. Jadi cahaya cuma satu, sumbernya satu. Itu sebabnya selalu jamak dan tugas. Yang kedua, selalu juga kalau dia menyebut kegelapan dan cahaya, selalu yang dia dahulukan kegelapan baru cahaya. Karena apa? Seandainya di ruangan ini hanya satu lampu, terang atau tidak? Cukup terang, ya kan? Kalau ditambah lagi lampunya, lebih terang. Lebih terang sekarang, yang lalu itu kita sudah berkata gelap, ya. Nah, tambah lagi yang lalu itu gelap. Itu berarti Anda harus terus meningkatkan diri Anda dari gelap ke terang. Kalau dulu sudah terang, tingkatkan lagi supaya yang dulu gelap sekarang menjadi terang. Saya kira itu. Baik, kita lanjutkan lagi kali ini dengan pertanyaan yang sudah siap diajukan kepada Pak Kuresiap dan sudah kami rekam sebelumnya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Soebi Kilahama. Pak Kures, saya ingin bertanya, apa sih pawang hujan itu menurut pandangan syariat Islam? Soalnya di daerah saya itu banyak sekali yang mengandalkan pawang hujan, apalagi saat pernikahan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawang ya, pawang hujan. Sekarang begini, dalam Islam oleh Nabi kita diajarkan cara meminta hujan atau bahkan mengalihkan hujan. Allahumma hawalaina la alaina, itu doanya di sekitar kami aja, jangan menimpa kami hujan itu. Okay. Ada salat istisqa, memohon hujan. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya tidak ingin serta-merta berkata bahwa pawang hujan itu haram. Nah, kita harus lihat dalam rinciannya. Pawang hujan itu berdoa atau tidak? Kalau dia berdoa, kita tanya lagi. Doanya kepada Tuhan atau kepada dewa? Kalau kepada Tuhan, satu sisi bisa dibenarkan. Kita masih ada pertanyaan yang kedua. Kalau kepada selain Allah, tidak. Ini tadi yang dikatakan, tidak bisa, itu kuasa Allah. Nah, kalau dia katakan kepada Allah, kita tanya lagi, caranya itu ada yang melanggar agama atau tidak? Kalau caranya tidak ada yang melanggar agama, silahkan aja. Tapi kalau ada yang melanggar agama, walaupun dia minta ya Allah turunkan hujan, tapi dia melakukan hal-hal dalam memohon itu yang bertentangan dengan ajaran agama, itu tidak boleh. Saya kira begitu Bu ya. Tapi kalau sejalan, tidak ada masalahnya cara. Dulu ada satu orang, ada dalam satu masyarakat, saya cerita, dalam satu masyarakat jamaahnya sudah minta hujan, sholat belum turun hujan. Ada satu pendatang, ini ada apa nih di sini? Oh ya, ini kami sudah 3 hari nih minta hujan belum turun-turun. Dia doanya sangat simpel. Dia menoleh ke atas. Ya Allah, masa kamu perlakukan umatmu seperti ini? Turunkan hujan dong. Turun hujan. Dia tulus minta. Hah? Jadi itu kepada Allah. Saya kira itu. Ketulusan dalam doa ya. Kita akan break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, masih bersama Pak Kuresiap dan juga saya Hilbram Dunar. Dan di segmen ini saya akan langsung memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini bertanya langsung kepada Pak Kurais. Saya mulai dari ibu yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifa dari Majlis Taklim Al-Humaira Cimanggu City Bogor. Yang akan saya tanyakan Pak Kurais, banyak sekali manusia kan takut kepada manusia lain. Seharusnya kan manusia itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut kepada manusia lain. Iya. Sebenarnya takut itu tidak bisa dihilangkan sama sekali dari diri manusia. Kita takut itu naluri, kalau ada yang menakutkan kita takut. Nabi pun takut. Di mana, di salah satu kisahnya Nabi Musa, begitu dia ini, dia lihat ular itu pertama kali dia di itu kan dia takut. Ya toh. Bahkan ada doa, ya Allah, saya takut kepadamu dan takut kepada orang yang takut kepadamu, takut juga kepada orang yang tidak takut kepadamu. Ya, kita semua begitu, takut kepadamu, takut kepada orang yang takut kepadamu, takut juga kepada orang yang tidak takut kepadamu. Maka anugerahi saya rasa aman dari semua itu. Ya kan? Jadi, nah, kemudian yang kedua, takut itu bermacam-macam. Ada orang takut lari. Ya. Takut dari singa bagaimana? Lari. Ada orang takut, dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Saya beri contoh. Mau ujian, takut gak? Takut. Bagaimana caranya supaya tidak mempersiapkan diri untuk itu? Oh, ini nanti ada musuh mau menyerang, takut dia kuat. Bagaimana caranya kalau takut? Yang benarnya mempersiapkan diri untuk itu. Itu takut juga. Nah, yang ketiga, takut pada Allah. Bagaimana caranya kalau takut pada Allah? Mendekat kepadanya. Jadi macam-macam takut. Takut itu naluri manusia. Memang ada ketakutan yang tidak wajar. Takut jatuh miskin sehingga tidak mau sedekah. Kan ada yang begitu. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kemiskinan kepadamu dengan berkata jangan sedekah, nanti itu tidak wajar. Ya, ada takut yang wajar. Jadi kita lihat-lihat itu semuanya. Saya kira jelas ya. Oke. Mengelola rasa takut ya, Ibu ya. Ya. Kami lanjutkan ke penanya kedua. Dari Ibu, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oni dari Zahratul Jannah, Pesona Kayangan Depok. Tadi Bapak membahas tentang ketulusan dalam berdoa. Gimana sih Pak Ustadz kalau kita ingin benar-benar tulus tanpa ada embel-embel karena ini, karena itu? Mohon penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mau luruskan dulu. Ketulusan itu bukan, tidak harus dipertentangkan dengan kepentingan. Jangan berarti kalau tulus, saya beri contoh Anda yang jelas contohnya. Salat karena mau sorga, boleh enggak? Boleh. Kan kepentingannya kalau gitu tidak bertentangan dengan ketulusan, iya kan? Saya nyumbang kado, tulis nama, tulus enggak? Tulus atau tidak? Tulus-tulus aja. Ada yang tulus, ada yang tidak. Iya kan? Jadi tidak harus dipertentangkan. Nah, Anda ketika berdoa bisa, ya Allah, saya butuh ini, anak saya butuh ini, saya kalau tidak begini. Yang penting ketika minta itu memang hanya tertuju kepada Allah. Itu tulus. Walaupun Anda meminta sesuatu. Yang tidak tulus itu kalau banyak orang lantas berdoa biar diketahui doanya panjang ini. Nah, itu gak tulus. Nah, itu juga sebabnya dalam konteks ketulusan, saya beri contoh yang ini. Ada satu orang biasanya sholat sunnah. Oke? Okay? Atau saya balik dulu. Biasanya tidak sholat sunnah. Di depan orang dia sholat sunnah. Tulus atau tidak? Tidak. Nah, bagus. Buruk. Ada satu orang biasanya sholat sunnah, tetapi karena ada orang dia takut, jangan sampai kalau sholat sunnah saya dikira tidak tulus, tidak usah sholat. Bagus atau tidak? Tidak bagus juga. Jadi jangan kaitkan itu. Yang penting kita bermohon secara sungguh-sungguh kepada Allah, mendesak Allah, memujinya dan meminta. Bisa jadi juga Anda tidak minta, hanya berkata, ya Allah, kamu tahu kebutuhan saya, kasih saya yang terbaik. begitu. Jadi tidak harus dipertentangkan gitu ya. Oke. Ya, baik, kita cukup jelas Ibu ya. Kita break dulu sebentar, tapi setelah ini Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Tentunya masih menemani Anda menikmati indahnya bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam, dan kita sampai pada segmen terakhir program pada kesempatan kali ini. Dan langsung saya akan memberikan kesempatan kembali untuk Ibu yang ingin bertanya. Saya ke belakang, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Oci dari Al-Humairat Bukit Cimanggu City Bogor. Saya ingin bertanya, benarkah kita dilarang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Seperti misalnya merubah tampilan wajah dengan operasi plastik seperti itu. Tolong penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya perempuan yang mau ubah ya. Pantas pertanyaannya dari perempuan. Baik. Ada dulu saya ingin katakan. Ada penelitian yang dilakukan di Amerika, orang-orang yang melakukan operasi plastik karena ingin tampil lebih cantik itu tidak pernah puas, sehingga bisa berulang-ulang kali dia melakukan operasi plastik. Itu satu dulu. Sekarang kita lihat. Kalau hemat saya tahu ada ulama yang tidak sependapat dengan saya, tapi hemat saya, kalau operasi plastik itu diperlukan untuk menampilkan wajah yang ada kekurangannya yang menonjol, maka itu wajar, boleh. Ada orang sumbing operasi plastik biar ini. Kenapa demikian? Karena sifat buruk manusia perlu diperbaiki. Maka tidak ada halangan kalau ada sesuatu yang buruk pada fisiknya untuk diperbaiki. Tapi jangan yang tidak normal. Jangan sudah tua umur 90 tahun masih mau tampil sebagai gadis, itu kan tidak normal itu, ya toh. Itu satu. Yang kedua begini, firman Allah mengubah ciptaan Allah itu, banyak ulama yang tidak mengartikannya dalam arti mengubah fisiknya. Kalaupun diartikan dengan mengubah fisiknya, mengubahnya sehingga menjadi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dulu kaum musyrik mengubah binatang, dikebiri, dipotong telinganya, itu yang terlarang. Ulama-ulama yang lain berkata, mengubah ciptaan Allah yang dilarang itu, ciptaan Allah yang dimaksud adalah fitrah ketuhanan. Kalau ada orang yang ingin mengubah fitrah ketuhanan itu tidak boleh. Dalam arti mengajak orang jangan percaya Tuhan, itu yang terlarang. Bukan dalam arti fisik. Itu hemat saya menyangkut ini. Saya kira itu yang saya dapat jawab. Saya rasa itu sudah cukup jelas ya Ibu ya, dan juga mungkin menjawab banyak sekali pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Saya lanjutkan pertanyaan dari saya. Pak Quraish, tadi dikatakan bahwa apabila kita berdoa dengan benar, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya cara yang paling tepat agar doa kita tuh dipanjatkan dengan benar, Pak Quraish? Yang pertama, tulus tentu ya. Itu Al-Quran menyatakan ada orang yang berdoa tapi tidak dianggap Tuhan berdoa. Tuhan menjanjikan pengabulan doa kalau yang bersangkutan berdoa. Jadi bukan cuma angkat tangan ya Allah. Ada orang yang berdoa angkat tangan ya Allah, ya Allah, ya Allah, padahal hatinya tidak mengarah pada Tuhan. Padahal dia masih bergelimang dosa. Tidak ini, itu ketika. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dari banyak syarat, itu doa dimulai dengan, hendaknya dimulai dengan puji syukur, Alhamdulillah. Untuk menggambarkan bahwa ya Allah ini saya minta, Tapi saya ingin garis bawahi bahwa sebenarnya sudah banyak yang kamu kasih saya. Saya syukuri yang sudah banyak. Oke? Diakhiri dengan wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Diakhiri dengan bersyukur lagi. Ya Allah, saya bersyukur kalau kamu kabulkan, tapi kalau kamu tidak kabulkan atau ganti, saya tetap bersyukur kepadamu. Yang ketiga, yang paling, yang salah satu yang terpenting, jangan berdoa berkata, ya Allah, kalau kamu berkenan beri saya ini. Itu bukan doa. Mendesak, merengek kepada Tuhan. Karena Anda kalau mendesak atau merengek tidak paksa Tuhan. Menunjukkan kebutuhan Anda pada Tuhan. Sebabnya kalau orang di Ka'bah pegang itu sambil, ya Allah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Itu doa. Nah, selanjutnya berdoa jangan hanya minta dunia. Dan jangan hanya minta untuk diri Anda sendiri. Ikutkan orang lain pergi bermohon. Kalau Anda bermohon sendiri, kemungkinannya oh ini enggak. Tapi ikutkan orang lain, doakan orang lain. Itu sebabnya doa kita biasa kita mulai atau kita akhiri dengan berdoa untuk Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu sebagian dari syarat. Terima kasih Pak Quraish. Indah sekali jawabannya dan mengena sekali. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dia bukan mencipta saja, dia yang atur segala. Ada sistem yang ditetapkannya di mana semua ciptaannya suka atau tak suka tunduk kepada sistemnya itu. Suka atau ada sistem. Mau lempar bola, pelajari sistemnya. Kalau keras melenting jauh. Kalau lembek siapapun itu sistem. Oke. Guru, halilintar, kilat dan sebagainya, bahkan segala sesuatu bertasbih memuji Allah. Semuanya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana caranya dia bertasbih. Tapi semua bertasbih pada Allah. Semua punya kehidupan sesuai dengan substansinya. Tanah hidup atau tidak? Hidup tanah semuanya. Sebabnya saya pernah katakan Nabi Muhammad itu memberi nama semua benda-benda yang tak bernyawa yang beliau miliki. Sisirnya ada namanya, gelasnya ada namanya, cerminnya ada namanya. Seakan-akan hidup. Ini perlu persahabatan nih. Itu. Sujudnya langit dan bumi berarti kepatuhannya memenuhi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan alam raya. Air misalnya menjadi beku pada suhu 0 derajat Celsius dan mendidih jika mencapai suhu 100 derajat Celsius. Kita sudah tahu itu. Itu sistem ditetapkan Allah. Segala sesuatu yang wujud tunduk dan patuh kepada Allah, baik suka maupun tidak suka. Orang-orang kafir pun patuh dengan terpaksa kepadanya, antara lain dengan keterikatannya dengan hukum-hukum alam. Yang mempersekutukan Allah tidak memperoleh sedikit manfaat pun dari sembahan-sembahan mereka. Bahkan sembahan-sembahan itu sendiri tidak akan mampu untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dari mereka. Karena itu bermohonlah hanya kepada Allah. Karena permohonan kepada selain Allah diibaratkan seperti berusaha mengambil air dengan telapak yang terbuka. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish untuk kesempatannya berbincang satu jam sudah kita bersama-sama. Dan Ibu, terima kasih untuk sudah hadir di studio. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.